Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mutamimah Al-Ajurumiyah. Pelajaran terakhir kita ambil masih mengenai seputar al-ismu alladzi la yansharif, isim yang tidak menerima tanwin atau tidak menerima kasrah. Kemudian terakhir kemarin penjelasan mengenai al-illah ats-tsalitsah, sebab atau alasan yang ketiga kenapa isim tersebut tidak boleh ditanwin, tidak pula menerima kasrah, adalah mengenai al-adl. Bahwasannya al-adl dinamakan al-adl kenapa? Dikarenakan dia keluar dari bentuk aslinya. Mengalihannahu kharaja an as-sighah al-asliyah. Karena dia keluar dari bentuk aslinya. Mafhum salah ya? Na barakallahu fikum. Karena dia keluar dari bentuk aslinya. Namun adl ini masuk pada dua perkara, yaitu al-alamiyah sama al-wasfiyah. Paham ya? Jadi nanti ada al-wasfiyah ma'al-adl, ada juga al-alamiyah ma'al-adl. Kita lihat sini. Ima tahqiqon, pembagian masalah adl ini ada yang tahqiqon. Tahqiqon itu maksudnya memang benar-benar dia itu berpaling. Jadi bukan semata-mata ditakdirkan, nah, tapi benar-benar dia itu berpaling dari bentuk aslinya. Mafhum, ada tahqiq. Naam. Barakallahu fikum. Kita lihat nomor 1, catatan kaki nomor bawah itu, nomor 1. Ai bi an yadulla dalilun ala anna hadzal isma ma'dulun wa hadza wujida bis sifat. Yaitu dengan catatan ada dalil, ada tanda yang menunjukkan bahwasanya isim ini berpaling dari aslinya. Dan yang seperti ini dijumpai dalam masalah sifat. Maksudnya apa? Al-wasfiyah. Sehingga ada al-wasfiyah ma'al adl, memiliki berapa timbangan al-wasfiyah ma'al adl? Apa? Al-wasfiyah ma'al adl. Ada berapa timbangan kemarin? Ada berapa timbangan? Al-wasfiyah ma'al adl. Ada dua timbangan saja. Jangan dilupakan. Ada dua timbangan saja. Fu'alu sama maf'alu. Naam. Timbangannya fu'alu sama maf'alu. Naam. Uhadu, suna'u, sulasu, ruba'u. Fu'alu bukan? Fu'alu. Kemudian mauhadu, masnas, maslasu, marba'u, makhmasu, sampai 10. Itu maf'alu. Jadi ingat-ingat ya, timbangnya 2. Apa tadi? Fu'alu sama maf'alu. Fu'alu sama maf'alu. 2 timbangan itu jangan lupa itu. Itu untuk khusus al-wasfiyah ma'al adl. Naam. Karena tahqiq. Dalam artian benar-benar dia itu berubahnya. Ada dalil yang menunjukkan dia itu berubah dari asalnya. Asalnya kan cuma wahidun, isnain, salasatun, arba'atun, ya enggak? Artinya kan cuma 1, 2, 3, 4. Tapi kalau sudah menjadi wasfiyah ma'al adl ini, nanti maknanya di dalamnya mengandung makna takrar. Makna pengulangan. Jadi mauhadu artinya satu-satu. Uhadu satu-satu. Masna dua-dua. Terulang di situ maknanya. Mahum. Nah, tapi kalau kembali ke timbangan asli, dalam artian kembali ke wujud aslinya, wahidun, isnain, salasatun, arba'atun, artinya apa? Artinya cuma 1, 2, 3, 4, ila akhirnya. Apa maksudnya? Tapi kalau sudah menjadi al-wasfiyah ma'al adl ini, nanti di samping dia berubah dari bentuk aslinya, mengandung di dalamnya makna apa? Pengulangan. Makna apa? Pengulangan, diulangi. Paham belum? Marba'u berarti apa artinya? 4, 4. Maslasu 3, 3. Seperti itu ya, pengulangan. Sunau. Kalau penamaan sumanu. Sunau. Uhadu, sunau. Dua-dua ya. Nah, barakallahu fikum, itu jangan sampai terlupakan. Ingat-ingat timbangannya 2. Jadi antum cara mudahnya menghafal al-asma allati la tansarif itu caranya antum ingat-ingat timbangannya. Nah, jadi kalau satu pembahasan misalkan pembahasan masalah al-wasfiyah ma'al adl, timbangannya apa? Penting soalnya itu ya. Kemudian nanti misalkan al-alamiyah ma'al adl, apa timbangannya? Dia berubah dari apa? Dari fa'il menjadi fu'alu. Dah, aja. Nah, kemudian silah mutaljumu'. Kalau misalkan belum bisa menghafal definisinya, timbangannya apa? Mafa'ilu sama mafa'ilu. Paham ya? Alif ta'lif mamdudah. Alif ta'lif mamdudah. Apa timbangannya? Fa'la'u, fu'ala'u, af'ila'u. Nah, barakallahu fikum. Di situ nanti dengan timbangan akan mudah untuk apa dipahami. Paham soalnya ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Ka'uhada wa mauhada wa sunaa wa masna wa sulasa wa maslasa wa ruba'a wa marba'a wa hakadha ila al-'asyara sampai 10. Uhadu sunaa'u nam sulasu ruba'u khumasu sudasu suba'u sumanu tusa'u usharu. Coba diulangi. Usharu. Itu timbangan yang fu'alu. Yang berikutnya pakai timbangan yang maf'alu. Berarti mauhadu, masna, maslasu, marba'u, makhmasu, masdasu, masdasu ya, masdasu. Kemudian masba'u, masmanu, matsa'u, ma'syaru. Ma'syaru ya, ya enggak? Nah, barakallahu fiik mewah. Saya ulangi. Saya ulangi, salah. Mauhadu, masna, maslasu. Mauhadu mauhadu masna mauhadu masman masna oh dua masna itu ada mauhadu masna maslasu marba'u makhmasu masdasu masba'u masman matsa'u masyar. Nah, timbangannya maf'alu, dua timbangan itu. Kita lihat sini, fa innaha ma'dulatun 'an alfadil 'adadil usul al-mukarraratan. Artinya, maka sesungguhnya bilangan tadi itu berpaling dari lafad-lafad bilangan yang asli. Mukarraratan yang diulang-ulang. Berarti ngapikannya ini double nanti. Sulasu, tiga, tiga. Marba'u, empat, empat. Seperti itu. Paham ya? Karena dia berpaling dari apa? Lafad bilangan yang asli. Nah, mukarraratan kemudian dalam keadaan diulang-ulang. Timbangan yang asli kan lafad aslinya apa? Wahidun, isnin, salasatun, arba'atun, ya enggak? Khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyarah. Nah. Mahfum insyaAllah? Naam. Berikutnya. Fa'aslu ja'al qawmu uhada. Maka asal daripada kalimat ja'al qawmu uhada, artinya telah datang sekelompok kaum itu satu-satu. Dalam keadaan datang itu satu-satu. Naam. Ja'u wahidan wahidan. Ini artinya penjabarannya ya. Jadi antum telah datang kaum itu satu orang satu orang. Bahasa Arabnya ja'al qaumu uhada. Ada. Karena enggak perlu antum mengulangi wahidan wahidan. Walaupun boleh ya. Cuman karena uhada sudah mencakup maknanya terulang di situ. Ja'u wahidan wahidan, mereka telah datang dalam keadaan satu persatu. Mahum? Wa kadza aslu mauhad, dan demikian juga asal daripada mauhad. Nah, barakallahu fikum, sama. Ewa. Maksudnya kalau ja'al qawmu mauhada artinya sama. Naam, wahid, wahid. Mahum ya? Wahidan, wahidan. Naam, barakallahu fikum, hafidhakumullah. Wa aslu ja'al qawmu masna. Ja'al qawmu masna berarti apa? Ja'al qawmu masna, masna. Ja'al qawmu isnain, isnain. Ya enggak? Naam. Kalau ja'al qawmu masnasu. Ja'al qawmu maslasu. Maslasu. Ja'u salasatan salasatan. Paham ya? Atau ja'u salasan salasan. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Jadi harus diulang. Kembali ke bentuk aslinya. Wa kadza al-baqi. Seperti itu pula lah sisanya. Sama sisanya. Mahfum salah ya? Nah, jangan sampai bingung. Ini yang tahqiq. Tahqiq itu benar-benar dia itu berubah dari bentuk aslinya. Yang kedua, wa imma takdiran. Kalau takdiran ini, dia aslinya enggak seperti itu, cuman ahlu al-lughah atau ahlu nahwi barakallahu fikum, mereka menakdirkan. Tidak ada semuanya yang cocok kecuali satu ini. Al-alamiyah ma'al adl. Contohnya, Umar. Umaru, karena alamiyah itu kan nanti bersama berapa perkara? 6 perkara. Al-alamiyah ma'al wazn fi'il. Al-alamiyah ma'al adl. Al-alamiyah ma'al ta'nif. Al-alamiyah ma tarkib mazdi, al-alamiyah ma al-ujumah, al-alamiyah ma ziyadah alif wa nun. Nah, mereka orang Arab ketika melihat Umar, ya, mereka perkirakan ini cocok enggak? Al-ja'a Umaru. Umaru itu alamiyah ma ta'nis enggak cocok juga. Alamiyah ma tarkib mazdi enggak cocok juga. Alamiyah ma ziyadah alif wa nun enggak cocok juga. Alamiyah ma al-ujumah enggak cocok juga. Alamiyah ma na'am wazn fi'il ya kan? Gak terduga, tinggal satu tok. Alamiah mal adl. Oh, berarti dia itu alamiah mal adl. Takdiran. Ucapan takdiran itu masih ditakdirkan itu. Ditakdirkan karena semuanya gak cocok kecuali satu tok ini. Akhirnya mereka mengatakan alamiah al-alamiah mal adl. Nah, terus kalau dikatakan dia itu nama yang berubah dari bentuk aslinya, aslinya apa sih? Aslinya fa'ilun. Fa'ilun berubah menjadi apa? Fu'alu. Paham belum? Nah, zafirun zufaru. Amirun umarun. Kalau kembali ke timbangan aslinya, tanwin. Ja'a amirun ra'aitu amiran martu bi amirin. Tapi kalau sudah berubah menjadi fu'alu, mamnu' minas sarf. Paham soalnya ya? Makna takdiran ini. Nah, jadi mereka masih takdiran secara perkiraan. Secara perkiraan, secara takdir. Kalau pertama itu benar-benar berubah gitu. Jadi bentuk aslinya. Nah, kal'alam alati ala wazn fu'al. Seperti nama-nama yang setimbang dengan fu'al. Ka'umar, wazufar, wazuhal. Fa'innaha lamma sumi'at mamnu'atan nasrafi. Maka sesungguhnya nama-nama ini ketika didengar, dia itu termasuk yang tidak boleh ditanwin. Dilarang untuk ditanwin, walaisa fiha illatun zahirah, tapi enggak ada di situ sebab atau alasan yang nampak ghairul alamiah kecuali nama. Ya enggak? Ghairul alamiah, Umar itu nama. Tapi nama bersama apa gitu loh ya? Alasannya ada dua. Qaddaru fiha al-adl. Akhirnya mereka memperkirakan, menakdirkan bahwasannya itu adalah nama yang bersamaan apa berubah dari bentuk aslinya, tapi secara takdiri. Paham? Secara perkiraan gitu ya. Diperkirakan Umar ini, oh berarti Umar ini diperkirakan dari kata Amirun menjadi Umaru, Zafirun Zufaru, Zahilun Zuhalu. Paham ya maksudnya ini ya? Naam. Wa anha ma'dulatun an Amir. Bahwasannya Umar itu berpaling atau dalam artian dia itu nabarakallah fi palingan daripada Amir. Paham ya? Ma'dulatun dia dipalingkan dari timbangan Amir. Wa an Zafir Zufaru Zafir. Wa an Zahil Zuhalu Zahil. Mafhum? Jadi globalnya untuk alamiah ma'al adl ini, dia itu yang berpaling dari timbangan fa'il menuju fu'al. Dari tak ada. Mahfum insyaAllah ya? Naam. Jadi nanti kalau, sebabnya kenapa Umar tak tanwin? Ada berapa alasan? Ada dua alasan. Alasan pertama, alam, nama, alamiah. Alasan kedua, ma'al adl. Alamiah bersamaan apa? Berubah dari bentuk aslinya. Nah, aslinya apa? Aslinya kita perkirakan secara takdiri, Amir menjadi Umar. Paham insyaAllah ya? Amir menjadi Umar. Amirun Umaru, fa'ilun fu'alu. Mahfum soal ini berikutnya. Qala al-mu'allif asabahullah al-'ilatu ar-rabi'atu, sebab atau alasan yang keempat. Wa amma ta'nisu fa huwa 'ala thalathati aqsam. Adapun ta'nis terbagi menjadi tiga. Ta'nis itu terbagi menjadi tiga. Na'am barakallahu fikum. Karena ta'nis ini maksudnya adalah apa? Adalah nanti nah masuk dalam lingkupan alamiah ma ta'nis. Karena enggak ada wasfiyah ma ta'nis itu. Karena wasfiyah cuma bersama berapa? Tiga tak. Al-wasfiyah ma'al adl, al-wasfiyah ma'al ziyadah al-bannum, al-wasfiyah ma'al wazn fi'il. Dah, dah, dah. Nah, tapi kalau alamiah bersama berapa tadi? Enam. Itu caranya mudah dia, kalau nonton mudah, caranya gitu. Jadi yang kembali ke makna dua saja. Apa dan apa tadi? Yang kembali ke makna, wasfiyah dan alamiah. Makna, enggak nampak itu loh. Wasfiyah, sifatnya enggak nampak. Alamiah, nama juga enggak nampak. Tapi wasfiyah sama alamiah tersebut akan menjadi sebab terhalangnya sebuah isim di tanwin harus bersama beberapa perkara. Kalau alamiah bersama 6 perkara, kalau wasfiyah bersama 3 perkara. Mahum, harusnya tuh, gak bisa tidak. Karena yang memiliki satu alasan tapi menduduki dua alasan cuma 3 saja. Ya kan kemarin tuh, sigoh mutal jumu, alif ta'nits maksurah, alif ta'nits mabrudah. Jadi illah ini antum biar enggak bingung antum artikan sebab juga enggak masalah, alasan juga enggak masalah. Mana enaknya? Apa maksudnya ya? Naam, sebabnya kenapa? Alasannya kenapa? Mirip-mirip kan maknanya? Naam. Kita lihat sini. Wa amma ta'nisu fa huwa sala ala salasati aqsam. Adapun ta'nis maka terbagi menjadi 3. Ta'nisun bil alif, yaitu ta'nis muannas tapi dengan alif. Wa ta'nisun bit ta, ada juga yang ta'nis atau muannas dengan ta. Maksudnya tak marbutah, maksudnya tak yang diikat itu. Wa ta'nisun bil makna, ada yang tak yang mu'annasnya itu dengan makna. Maksudnya bagaimana? Maksudnya lafadznya itu lafadznya seakan-akan mudzakkar tapi maknanya mu'annas. Paham belum ini? Nah, barakallahu fikum. Jadi pembagiannya ini gini, perhatikan ya. Ta'nis yang dengan alif itu ada dua, yang menurut sharaf. Alif ta'nits mamdudah sama alif ta'nits apa? Maksurah. Nah, yang ta'nits bita, nah barakallahu fikum, sama ta'nits bil makna, nah barakallahu fikum, ini yang dikenal dengan apa? Ta'nits yang terbagi menjadi tiga itu. Ada ta'nits lafzi, ada ta'nits maknawi, ada ta'nits yang lafzi dan maknawi. Jadi lafzi kan itu, kalau ta'nits lafzi itu lafadznya memang lafadz mu'annas itu ya. Lafadznya lafadz mu'annas, tapi maknanya muzakkar. Talhatu, Usamatu, Ubadatu, lafadznya mu'annas enggak itu? Mu'annas enggak lafadznya. Kenapa? Ada ta' marbutah. Paham belum ini? Nah, kemudian maknanya apa? Muzakkar atau mu'annas maknanya di situ? Muzakkar, berarti ta'nitsnya lafzi. Ada yang ta'nits maknawi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya lafadznya lafadz muzakkar, maknanya mu'annas, seperti Zainabu, Maryamu, Khonsa'u. Itu lafadznya muzakkar atau mu'annas? Muzakkar, tapi maknanya mu'annas, berarti maknawi. Ada yang lafzi dan maknawi, seperti Naam, Aisyatu, Khadijatu, Safiyyatu, Ruqayyatu. Itu lafadz dan maknanya mu'annas. Belum? Jadi kesimpulannya mu'annas, Naam, yang dengan ta ini terbagi menjadi berapa? Akhbisbullah. Apa itu? Kita enggak ngerti yang itu. Sekarang kesimpulannya untuk mu'annas. Nah, barakallahu fikum bita. Mu'annas bita itu, atau mu'annas bi ghairi alif istilahnya ya. Yang mu'annas tanpa alif itu terbagi menjadi apa? Apa tadi? Mu'annas lafzi. Al-mu'annas al-ma'nawi. Al-mu'annas al-lafzi wal-ma'nawi. Ingat-ingat itu ya. Itu pembagian yang penting. Soalnya nanti biar tahu gitu loh. Wah, ini mudzakkar kok Zainab? Saya bilang, dia mu'annas, cuman mu'annas maknawi. Mahfum insyaAllah ya. Usama ini mu'annas. Lah kenapa? Itu ada ta' marbutahnya. Naam, itu mu'annas, tapi mu'annas apa? Lafzi. Maknanya mudzakkar. Paham insyaAllah ya? Naam. Jadi kesimpulannya gini ya. Kalau digambarkan gini. Jadi mu'annas terbagi dua. Mu'annas bil alif, mu'annas bi ghairil alif. Mu'annas bil alif ada dua. Alif maksurah, alif ta'nits maksurah, alif ta'nits mamdudah. Yang mu'annas bi ghairi alif ada tiga. Al-mu'annas lafzi, al-mu'annas ma'nawi, al-mu'annas al-lafzi wal-ma'nawi. Gambarannya gitu. Sudah pernah digambar belum ya kira-kira? Kalau belum, gambarkan nanti. Paham insyaAllah ya? Nanti digambar sendiri ya. Nah, jadi digambar sendiri ketika murojaah nanti. Karena itu tujuannya biar semakin melekat. Karena nanti mu'annas macam-macam ya. Ini baru pembagian yang pertama. Nanti ada pembagian lagi mu'annas yang apa? Mu'annas yang hakiki sama mu'annas majazi. Kalau mu'annas hakiki itu paling mudah untuk apa? Memahaminya sebagaimana sebutkan ahdan dalam kawakib itu, yaitu mu'annas yang memiliki kemaluan. Dah. Kalau mu'annas majazi itu mu'annas yang tidak memiliki kemaluan. Seperti syajaratun, pohon. Mu'annas enggak? Enggak punya kemaluan kan? Itu namanya majazi. Syamsun. Itu dihukum mu'annas juga ya. Hadihi syamsun. Kan itu? Nam kutubun, hadihi kutubun. Mu'annas enggak? Mu'annas. Tapi ada kemaluan enggak? Berarti majazi. Kalau yang kemaluan banyak, Bakoratun, nama-nama wanita yang lainnya. Apa maksudnya ya? Jadi mu'annas majazi sama mu'annas hakiki itu juga sudah kita lewati. Cuman cara membedakannya mudah sekali. Ada kemaluannya enggak? Enggak ada, berarti majazi. Kita selesai urusan. Ada kemaluannya enggak? Ada, berarti apa? Hakiki. Udah kita aja. Paham ya? Itu bisa dilihat dalam kitab Al-Kawakib, syarah mutamimah juga ya, yang dikarang oleh Ahdal. Jadi kalau ada rezeki, beli kitab itu juga bagus sekali untuk baca-baca itu. Paham ya? Kawakib namanya. Ya na'am. Mafhum salah? Berikutnya. Na'am, ta'nitsun bil alif wa ta'nitsun bil ta' wa ta'nitsun bil ma'na. Fa ta'nitsu bil alif yamna'u sarfa mutlaqan. Maka mu'annas yang dengan alif ini, na'am barakallahu fikum, menghalangi untuk ditanwin secara mutlak. Sawa'un kanatil alifu maksuratan, baik alif tersebut maksurah, alif bingqa' itu ya. Ka hubla wa mardha wa dhikra. Ini ada tiga timbangan. Perhatikan baik-baik ini, biar nanti paham. Untuk alif ta'nits maksurah, nah barakallahu fikum, itu ada tiga timbangan. Fu'la, fi'la, fa'la. Fu'la, fi'la, fa'la. Bitaslisi alfa. Fa'nya dibaca tiga. Fu', fi, fa. Apa? Fu', fi, fa. Fu'la, fi'la, fa'la. Mahum? Timbangannya itu timbangannya. Naam. Hubla, fu'la. Mardha, fa'la. Zikra, fi'la. Paham salah ya? Naam. Itu juga mamnu minas sharf itu. Cuman muqaddarah di situ nanti. Paham salah ya? Naam. Contohnya, nadhartu ila hubla. nadartu ila hubla, berarti nanti hubla na'barakallahu fikum ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi al fathah al muqaddarah. Kenapa fathah muqaddarah? Karena dia manuna sarf. La apa ilahnya? Alif ta'nif al maksurah. Kan gitu aja. Berikutnya, au kanat mamdudatan atau alif ta'nif mamdudatan. Alif ta'nif mamdudatan itu alif yang dipanjangkan. Mamdud itu kan dibentangkan panjang gitu. Ya Tuhan melihat sendiri sahara, sahra'a, hamra'a, wa zakariya'a, wa asyia'a. Itu ada alifnya semua kan? Setelah alif ada hamzah, ya enggak? Nah itu namanya alif ta'nif mamdudah. Maaf misalnya ya. Nah barakallahu fikum. Syarat-syaratnya juga ada. Sudah kami sebutkan dalam artikel itu ya. Nah barakallahu fikum. Latang sarif anil ismilali yang sarif. Syarat untuk alif ta'nif mamdudah itu. Bahwasanya syaratnya, hendaknya hamzahnya itu jatuh setelah 3 huruf atau lebih. Nah barakallahu fikum. Atau hendaknya alif, alifnya itu jatuh setelah 3 huruf atau lebih. Ya enggak? Anda perhatikan sahra, hamra, zakaria, asya, itu alifnya semua setelah 3 huruf atau lebih. Nah, tapi kalau setelah 2 huruf tamin binaun. Setelah 1 huruf maun, tamin semua. Mahfum insyaallah ya? Naam. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, hamzahnya itu pun zaidah, ya enggak? Zaidatan, tambahan. Itu syaratnya bisa dilihat sana. Yang jelas globalnya untuk masalah alif ta'nif mamdudah ini memiliki 3 timbangan. Apa 3 timbangannya? Fa'la'u, fu'ala'u, af'ila'u. Ingat-ingat ya, dihafal ya. Apa tadi? Afzullah. Fa'la'u, fu'ila'u. Ini zakariannya bagaimana? Jangan lihat yang sini, yang Anda sebutkan aja. Ini yang sini, jangan lihat yang sini. Nah, yang Anda sebutkan aja untuk dihafal. Apa tadi? Fu'ala'u, fa'la'u, af'ila'u. Fu'ala'u. Nah, 3 timbangan itu jangan sampai terlupakan untuk apa? Alif ta'nis mamdudah. Nah. Fa'la'u. Af'ila'u. Fu'ala'u. Fa'la'u. Warna-warna itu hamra'u, zarqa'u, baidha'u, samra'u, ya kan, sauda'u. Kalau af'ila'u banyak sekali. Ghaniyun, jamaknya aghniya'u. Af'ila'u kan faqih. Nah, barakallahu fikum. Kemudian sariyun, asriya'u. Seperti itu. Nah, paham? Ya, kemudian tabibun, apa jamaknya? Atibba'u. Masuk. Nah, cuma atibba'u aslinya adalah atibba'u, itu aslinya cuman nanti ada idgham di situ. Kemudian fu'ala'u, wuzara'u. Ya enggak? Nah, kemudian barakallahu fikum, fuqara'u, nudara'u. Paham? Nah, jadi 3 timbangan jangan lupa. Jadi yang kira-kira perlu tulis, tulis, jangan sampai nam terlupakan. Paham maksudnya ya? Kalau alif ta'nif maksurah tadi ada 3 timbangan. Hubla, fu'la, fi'la, fa'la. Tapi kalau alif ta'nif mamdudah ada berapa tadi? 3 juga, fu'ala'u, af'ila'u, fa'la'u. Jadi kalau aku jumpai timbangan seperti ini, insyaAllah ta'ala masuk dalam isim yang tidak bisa ditanwin. Udah, ya dihafal teman, tinggal timbangannya aja, lainnya dikiaskan. Sama gak timbangannya? Selesai. Nah, barakallahu fikum. Maafum salah ya? Paham salah? Oke, Zakaria ini timbangannya? Kalau ini, kalau gak bisa ditimbang, dia pakai kaidah. Alifnya terletak setelah apa? 3 huruf terlebih. Paham ya? Nah, cuman ini kan timbangan aghlabiyah seringnya itu. Cuman kalau enggak bisa ditimbang ini kembali ke kaidah yang sudah kami sebutkan di artikel itu ya, yang jelas. Nah, barakallahu fikum, alifnya syaratnya harus jatuh setelah 3 huruf atau lebih. Itu antum perhatikan 3 huruf kan? Ada yang lebih juga. Nah, ini juga sama. 1 2 3. 1 2 3. Mau ya? 2 3. Mau insyaallah? Ewa. Kenapa kami menyebutkan timbangan-timbangan seperti ini? Fungsinya nanti atuh biar enggak bingung. Yang dihafal cuma timbangannya saja, yang lain dikiaskan. Sudah selesai urusan. Nah, barakallahu fikum. Karena penting sekali, karena sebagian orang mungkin cuma dibacakan itu saja nanti ya hilang begitu saja. Tapi kalau kita menghafal timbangan, oh ini timbangannya berarti setiap seperti ini enggak boleh tanwin. Kita aja. Setiap seperti ini enggak boleh tanwin. Setiap setimbang ini enggak boleh tanwin. Nah, setiap nama yang seperti ini enggak boleh tanwin kecuali ini. Ini itu penting itu seperti itu, kaidah-kaidah seperti itu. Karena pentingnya apa nanti tinggal dikiaskan itu loh. enaknya di situ. Berikutnya, mafhum soal ini ya. Wa hadhihi al-'illatu hiya al-'illatu ats-tsaniyatu min al-'illatayn allatayn kullu wahidatin minhumā tamna'u ash-sarfa wahdahā wa taqūmu maqāman 'illatayn. Yang mana alasan ini merupakan alasan yang kedua dari dua alasan yang masing-masing salah satu di antara alasan tersebut menghalang-halangi tanwin dengan sendirinya dan mendudukannya menempati dua alasan atau menempati dua sebab. Paham maksudnya? Karena ada tiga kan? Sigham taljumu' alif ta'nits apa? Al-maqsurah, alif ta'nits al-mamdudah. Tiga itu ada. Tiga itu enggak perlu pakai alamiah wasfiyah. Kalau antum masih alamiah wasfiyah keliru sudah. Nah, kalau keliru ya enggak benar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau ini apa? Masajidu. Masajidu itu alamiah ma sigham taljumu'. Oh, enggak paham berarti alamiah. Paham ya? Naam. Contoh yang lain misalkan rawafidu. Rafidah jamaknya rawafidu. Kenapa enggak tanwin? Ya, dari sananya kurang juga. Paham ya? Jelaskan rawafidu kenapa enggak tanwin karena dia ngikuti timbangan mafailu. Lah mafailu apa? Mafailu itu termasuk salah satu apa? Timbangan daripada sighah mutaljumu'. Nah, kami pengen tahu sighah mutaljumu' itu apa sih pengertiannya, sebutkan. Kullu jam'in mukasarin waqa'a ba'da alif taksiri harfan aw salatu ahruf aw satu hasaq. Sudah selesai. Jadi upayakan kita itu memberikan apa solusi kepada si penanya ketika suatu ketika nanti barakallahu fikum Allah Ta'ala mudahkan untuk mengajar misalkan ya atau mengajari itu jangan sampai santri itu masih ada iskal di benaknya gitu ya karena kadang kalau ada iskal itu dia masih bingung. Tapi upayakan dihilangkan iskal itu dengan cara tadi itu diperingan atau dengan sebuah kaidah-kaidah yang kaidah itu tidak berseberangan dengan kaidah yang lain. Itu penting seperti itu ya. Misalkan antum membaca kitab masalah Zainab, Maryam, Zainabu, Maryamu, Khansa'u, Fatimatu, Ruqayyatu. Itu enggak tanwin Ustaz, enggak tanwin ini. Wah, apa terus apa saja yang enggak tanwin Ustaz? Nah, kalau Ustaz enggak hafal kaidah, dia nyari lagi. Yang enggak tanwin itu apa ya? Sofia atau harus ngitung nama. Mending dia mengatakan apa? Semua nama wanita tidak boleh tanwin kecuali Hindun, Dakdun, selesai bismillah. Paham ya? Jadi dia enggak perlu nyari-nyari nama-nama lagi, pokoknya intinya nama perempuan bukan? Ya. Arab enggak Arab. Kemudian bagaimana? Naam barakallahu fik Hindun atau Da'dun atau bukan? Bukan. Dah, tanwin. Paham ya? Naam karena Hindun Da'dun itu kenapa ditanwin dia barakallahu fikum? Hindun Da'dun karena dia tiga huruf tengahnya sukun. Sudah selesai. Nah, dengan kaidah itu mudah itu loh. Naam. Kemudian misalkan anda menyebutkan ketika menyebutkan nama Nabi misalkan. Yusufu, Ya'qubu, Ismailu, Ibrahimu. Itu nama-nama Nabi enggak boleh tanwin, enggak boleh tanwin. Dan terus bagaimana? Apakah semuanya yang disebutkan dalam kitab cuma ini saja? Misalkan. Jadi dia taunya yang disebut kitab. Kita katakan sebenarnya kalau dia itu hafal kaidah bagus. Maksudnya semua nama para nabi tidak boleh tanwin kecuali nama itu sun syamlahu. Sudah selesai urusan. Jadi kaidah seperti itu fungsinya barakallahu fikum untuk memberikan solusi si penanya. Maksudnya ya, karena suatu ketika nanti barakallahu fikum mau tidak mau ya semoga Allah telah mudahkan kalian kan harus mengajar. Jadi ketika antum mengajarkan itu jangan sampai yang diajar itu bertanya dengan pertanyaan yang mungkin antum enggak ada jawabannya. Ya memang tidak semua orang itu sempurna ya. Cuman upayakan ke solusi yang terbaik. Nah, karena kami telah menjumpai berkali-kali ya seperti itu dalam artian yang cerita juga ada, yang kami saksikan juga sendiri juga ada dan pernah kami jumpai juga ada. Itu kalau dia itu enggak hafal seperti itu paling pol itu sudah kalamnya orang Arab. Dari sananya kayak gitu itu. Itu jawaban kalau bagi anak enggak puas. Kalau bagi antum alam ya, kalau misalkan aghniyau. Oh, kenapa dia enggak tanya Ustaz? Dari sananya, dari orang Arab sudah. Enggak usah banyak tanya. Itu kalau kurang puas loh ya, rasanya itu kurang puas itu loh. Tapi karena masih terpetik itu, kenapa ya Pak Ustaz? Enggak tanya kenapa ya? Baru kita jawab seharusnya. Oh, karena dia timbangnya afila masuk dalam alif ta'nits apa? Mamdudah. Sudah selesai. Maafkan salah ya. Nah, seperti itu. Tujuannya seperti itu. Jadi upayakan rincian-rincian seperti ini direnungi kembali dan juga dihafalkan karena rincian itu penting suatu ketika untuk mengajarkan. Jangan sampai antum taunya cuma di kitab saja ini kemudian ketika ada pembahasan atau sebenarnya pertanyaan yang di luar kitab padahal rinciannya itu sebenarnya ada, enggak tahu itu jangan sampai. Nah, barakallahu fikum. Ya namanya orang enggak tahu itu wajar ya, cuman upayakan tahu gitu loh ya. Upayakan tahu. Nah, kita lihat sini barakallahu fikum hafizakumullah. Wa amma ta'nisu bita'a. Sekarang Adapun mu'anas dengan ta, sudah kami sebutkan tadi ya, ada yang lafzi, ada yang maknawi, ada yang lafzi dan maknawi. Ta di sini maksudnya ta apa? Ta ta'nits al-mutaharrikah, ta marbutah itu maksudnya. Paham ya? Ta marbutah itu maksudnya. Na barakallahu fikum. Kita lihat catatan kaki nomor 1 bawah itu. Wa yuqalu lahu at-ta'nits al-lafzi, dinamakan juga at-ta'nits al-lafzi, li'anna fihi 'alamatu ta'nits, li'anna fihi alamat ta'nitsin bil lafzi wa in lam yakun musammahu mu'annatsan, ya enggak? Dikarenakan di dalamnya ada tanda mu'annas dengan lafat, itu ta marbutah, walaupun jadi nama itu bukan mu'annas. Seperti apa? Talhatu, Ubadatu. Ada tandanya itu, tanda mu'annas? Ada. Tapi yang dinamai mu'annas atau mudzakkar itu? Mudzakkar. Paham soalnya ya ini ya? Na'am barakallahu fikum. Mudah sekali ini teman, tinggal diulang-ulang saja. Fayamna'u sarfa ma'al alamiyyati sawan kana alaman li mudzakkarin. Nam katalhata aw li mu'annasin ka Fatimah. Kalau Fatimah ini, kalau rinciannya seperti itu masih kurang ya. Kalau Fatimah ini maksudnya lafzi dan ma'nawi. Double dia. Secara ma'na untuk mu'annas, secara lafzi juga untuk mu'annas. Karena ada ta'mar butahnya. Tapi kalau talhah, secara makna dia mudzakkar, secara lafaz apa? Mu'annas. Jadi lafzi. Mahum. Nanti ada yang ma'nawi murni. Yang ma'nawi murni ini, nah barakallahu fikum, seperti Zainabu, Maryamu. Lafaznya lafaz mudzakkar, maknanya mu'annas. Paham soalnya ini ya? Kita lihat. Wa amma ta'nitsul ma'nawi, nomor 2 bawah itu, huwa kaunul ismi mawdu'an li mu'annasin khalian min 'alamati ta'nits. Khalian min 'alamati ta'nits. Maksudnya yaitu keadaan isim tersebut digunakan untuk nama perempuan tapi kosong dari tanda mu'annas. Seperti apa? Maryamu, Zainabu. Nama perempuan bukan itu. Ada enggak tanda mu'annas itu? Secara lafaz? Enggak ada. Berarti mu'annas maknawi. Paham belum ini? Paham salah ya? Mu'annas maknawi karena lafadznya enggak ada tamur botohnya tapi maknanya itu mu'annas itu loh. Zainabu Maryamu. Kita lihat. Fayumna'u ma'al alamiyah, maka dia nanti na barakallahu fikum akan menghalangi tanwin bersama alamiyah. Lakin bisyarti an yakuna al-ismu, perhatikan syarat ini. Akan tetapi dengan syarat isim tersebut hendaknya zaidan ala salas ta'aruf. Harus lebih daripada 3 huruf. Su'adu. Berapa huruf? 4 huruf. Sin, ain, alif, dal. Berarti enggak tanwin. Jadi kaidahnya itu kalau diglobalkan, semua nama para wanita yang terdiri lebih daripada na'barakallahu fikum 3 huruf, maka dia tidak boleh tanwin. Paham ya? Nah, adapun nama wanita yang terdiri dari 3 huruf dan tengahnya tanwin, tengahnya apa? Sukun, maka boleh tanwin, boleh tidak. Enggak boleh tanwin, boleh enggak? Boleh tanwin kenapa? Karena tidak terpenuhi syaratnya. Boleh tidak kenapa? Karena masih alamiah ma'a ta'nits. Gitu. Nanti pembahasannya nanti ada di sini. Cuman kalau kaidah yang anak sebutkan tadi itu untuk yang jurumiyah. Enggak usah bingung, kalau jurumiyah nanti disebutkan kita enggak bingung. Yang jurumiyah cara nyebutkan semua nama wanita enggak ditanwin kecuali hindun dan datang itu cukup. Baru penjabarannya nanti mungkin di mutamimah atau kalau dia minta penjelasan, penjelasan tersendiri karena biar enggak bingung. Paham maksudnya ya? Kita lihat di sini. Au sulasiyan muharrakal wasati, atau dia 3 huruf enggak masalah, cuman huruf tengahnya diharakatin. Berarti mafhumnya kalau huruf tengahnya enggak diharakatin tanwin. Paham belum? Nah, nama tersebut 3 huruf enggak masalah tapi huruf yang di tengah dikasih harakat, muharrakatul muharrakal wasti, maksudnya tengahnya diharakat juga sakor. Nama neraka ini kan nama adraka masakor kan? Nah, sakor ini kan 3 huruf tapi tengahnya apa? Berharakat. Au saqinal wasati ajamian, atau enggak masalah lah 3 huruf tengahnya sukun tapi dia ajam. Sekarang kita kan kembali kalamnya orang Arab atau orang ajam? Orang Arab, sehingga semua nama wanita yang lebih daripada 3 huruf tapi nama yang Arab. Dan dimaksud nama Arab ya. Tabarakallahu fikum, maka enggak boleh ditanwin. Lah kalau 3 huruf bagaimana? Kemudian tengahnya sukun. Kalau 3 huruf tengahnya sukun tapi dia bukan Arab, ajam, tanwin boleh. Kajur, seperti jur. Jur itu sebutan bawah itu. Jur Madinatu bi Faris bainaha wa baina Syiraz 20 farsakhan. Jur itu adalah nama kota di Persia. Paham ya? Nama salah satu kota di Persia. Nah, barakallahu fikum, nama tersebut bukan nama Arabi, nama ajami, sehingga 3 huruf tengahnya sukun pun tidak tanwin. Paham ya soalnya ya? Nah. Kemudian yang berikutnya, au mangkulan minal mudzakkar ila muannas, atau ada nama perpindahan dari nama laki-laki untuk perempuan. Diambil, dipindahkan nama laki-laki untuk nama perempuan. Maksudnya, masmuki ya ukhti ismi Zaid. Perempuan tanya nih ya, masmuki ya ukhti, siapa namamu wahai saudara perempuan? Dia ngomongnya ismi Zaid. Berarti nanti bacanya ismi Zaidu. Gak boleh Zaidun. Semula kan kalau nama laki-laki Zaidun. Nah kalau nama laki-laki ini dipindahkan nama perempuan menjadi apa? Zaidu. Kalau ditanwin. Ja'at Zaidu ra'aitu Zaida maratubi Zaida. Mafhum soal ini ya. Yang keempat ini. Mangkulan. Itu diubah atau dipindahkan minal mudzakkar mu'annas. Dari nama mudzakkar untuk nama mu'annas. Kama idza samaita imra'atan bi Zaid. Sebagaimana apabila aku menamakan seorang wanita dengan Zaid. Berarti mafhumnya kalau dibalik bagaimana? Nama perempuan tapi digunakan laki-laki. Masmuka ya akhi ismi Fatimah. Masmuka ya akhi laki-laki kan? Dia jawabnya ismi Fatimah. Berarti berubah menjadi tanwin nanti. Atau enggak? Enggak tanwin juga ya. Mas'ufil talhatu ubaratu itu ya. Enggak tanwin juga. Nah, barakallahu fikum. Mafhum salah ya? Nah. Kecuali kalau misalkan dia mu'annasnya itu kalau kecuali kalau dia di mu'annas tapi enggak ada tamar butuhnya. Mas muka ya akhi ismi Maryam. Tanda enggak kira-kira ini? Kalau itu. Tanamin kalau itu ya, kan enggak ada ilahnya kan. Nama laki-laki Maryam, Maryamun. Tapi kalau untuk perempuan enggak jelas enggak boleh. Nah. Fa illam yakun syai'un min dzalik, apabila tidak ada sedikit pun dari yang kami sebutkan empat tadi itu, Hindun dan Da'din, seperti Hindun dan Da'dun nama perempuan ini ya, jaza sarfu, karena nama Arab ini boleh tanwin. Wa tarquhu wa wal ahsan, dan boleh juga tidak menanwinnya, meninggalkan tanwin wa wal ahsan, bahkan itu yang terbaik. Ja'at Hindu, ra'aitu Hinda martubi Hinda, boleh ja'at Hindun, ra'aitu Hindan martubi Hindun juga boleh. Cuman yang aula yang afdal apa tadi? Meninggalkan tanwin. Jadi ja'at Hindu, ra'aitu Hinda martubi Hinda. Maafun salah. Paham salah ya? Naam. Barakallahu fikum. Nomor satu itu tatatan kaki bawah itu. Maksudnya fa'ilam yakun syai'un min dzalik, apabila tidak masuk dari penjelasan yang sudah sebutkan tersebut. Naam, sedikit pun enggak ada. Maksudnya apa? Bi'ankana mu'annasan ma'nawiyan sulasiyan sakinal wasti. Wasati. Maksudnya adalah dia nama mu'annas ma'nawi. Tiga huruf. Kemudian tengahnya sukun, ghairu a'zami dan bukan ajam, wala mangkulan minal mudzakkar dan bukan perpindahan dari mudzakkar. Murni itu maksudnya ya, seperti Hindun. Maka boleh tanwin boleh tidak? Paham ya, boleh tanwin boleh tidak? Tanwin, tapi tidak tanwin itu lebih aula. Paham enggak maksudnya ya? Maksudnya tidak menanwinnya itu lebih aula. Kenapa tidak menanwin? Karena ada ilahnya dua. Al-alamiyah ma'a ta'nis. Kenapa kok boleh tanwin? Karena dia tiga huruf tengahnya sukun. Dan Arab lagi, apa maksudnya ya? Yang tidak boleh tanwin itu tiga huruf tengah sukun tapi yang ajam, seperti jur dari itu. Apa maksudnya? Na'am barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, hafizakumullah. Ambil satu lagi ya. Al-'illatul khamisatu, sebab atau alasan yang kelima. Wa amma ta'rifu fal muradu bihi al-'alamiyah wa tamna'u as-sarfa. Adapun ta'rif yang diinginkan dengannya adalah alamiyah dan dia akan menghalang-halangi tanwin bersama enam perkara. Ingat-ingat ini. Alamiah itu nanti menghalang-halangi isim itu ditanwin. Nah, bersama enam perkara. Kemarin sudah kalian lewati pantun atau puisinya. Sudah hafal belum? Hah? Sudah hafal? Sudah hafal? Mudah itu. Nah, sudah hafal nanti ya. Sudah hafal itu. Nah, karena pantunnya bagus sekali itu. Langsung hafal apa? Semuanya itu. Ijma' wazin adilan anis ma'rifatin. Rakib wazid ujumatan fal wasfu qad kamula. Nanti dihafal ya. Disustarkan ya. Nah, dihafal itu. Karena penting nanti biar tahu. Dalam artian tahu sembilan langsung di situ. Kan ada sembilan langsung itu. Nah, mawani usarfu. Mawani usarfi tis'un in aratta biha. A'unan litabluha fi irabikal amala. Ijma' wazin adilan annasi ma'rifatin. Rakib wazid ujumatan fal wasfu nam qad kamula. Sama yang satunya tadi. Nah, jumlahnya semuanya 9. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Alamiah, maka dia akan menghalangi tanwin bersama 6 perkara. Pertama, ma'a wazn fi'il ka Ahmada wa Yazid. Kalau ini ma'ruf ya, timbangan fi'ilnya af'alu sama yaf'ilu di sini. Paham ya? Alamiyah ma'amazan fi'il ini timbangannya apa? Intinya timbangan khusus untuk fi'il. Nah, mau af'al au yaf'ilu, paham ya? Af'alu, yaf'ilu, fu'alu, bisa enggak fu'alu? Bisa juga. Nah, barakallahu fikum. Yang jelas timbangan itu khusus untuk fi'il. Naam. Yang kedua ma'al adl, ka Umar wa Zufar sudah kita lewati, timbangan apa? Timbangannya berpaling dari fa'ilun menjadi apa? Fa'ilun menjadi apa? Fa'ilun menjadi apa? Alamiyah ma'al adl tadi menjadi fu'alu. Allah Ustaz. Mana? Nah, barakallahu fikum. Susah atau mudah nih? Hah? Udah enggak? Dipahami, dipahami. Nah, sudah kita lewati nanti. Jadi, al-alamiyah ma'al adl itu berpaling dari fa'ilun menjadi fu'alu. Ingat tadi ya? Nah, barakallahu fikum. Berikutnya, wa ma'a ta'nis kama taqaddam. Nah, alamiyah ma'a ta'nis bagaimana sudah kita lewati? Ada ta'nis lafzi, ada ta'nis ma'nawi, ada ta'nis lafzi wa ma'nawi. Mahum insyaAllah ya? Naam. Kemudian wa ma'a tarkib mazdi, alamiyah ma'a tarkib mazdi. Tarkib mazdi itu apa? Tarkib mazdi itu adalah ja'alu. Nah, barakallahu fikum, kalimataini isman wahidan, menjadikan dua kata menjadi satu nama. Menjadikan dua kata menjadi satu nama. Contohnya ada kota namanya Hadramaut. Itu dari kata hadara dan mautun. Dua kata kan? Nah, jadikan satu nama tempat Hadramaut. Berarti dhahabtu ila Hadramauta. Paham ya? Naam, atau zurtu Hadramauta, ya, atau hadhihi Hadramautu. Paham ya? Yang di Arab nanti apa? Susunan yang terakhir. Paham ya? Naam, berbeda dengan mudhaf-mudhaf ilaih. Kalau mudhaf-mudhaf ilaih itu yang kena Arabnya yang bagian pertama. Ja'a Abdullahi, ra'aitu Abdallahi, maratu bi Abdillahi. Karena susunan mudhaf-mudhaf ilaih itu nanti yang kena Arab mudhafnya itu. Tapi kalau susunan tarkib mazdi yang kena i'rab yang terakhir itu. Ada tempat namanya ba'la bakka, ba'la bakka. Nah, jadi nanti hadza ba'la bakku, ra'aitu ba'la bakka, dhahabtu ila ba'la bakka. Karena ba'la bakka itu dari dua kata dijadikan satu nama. Jadi kata ba'lun dan bakun. Ba'lun apa ba'lun? Ba'lun itu berhala. Bakun itu pemiliknya. Paham ya? Jadi ba'l itu berhala, bakun itu pemiliknya. Nah, barakallahu fiik. Paham belum ini? Nah. Kemudian wa ma'al alifun nun. Kemudian alamiyah ma'al alifun nun. Ini juga ada tiga timbangan dihafal ya. Jangan dilupakan. Semuanya sebenarnya sudah ada dalam artikel itu. Kalau diulangi lagi, cuman upayakan dihafal. Al-alamiyah ma'al alifun nun ini ada tiga timbangan. Timbangannya apa? Fu'lan, fa'lan, fi'lan. Fu'lan, fa'lan, fi'lan. Bitaslifi al-fa. Fa'nya juga dibaca tiga. Fu', fi', fa'. Fa'lan, fu'lan, fi'lan. Jadi semua nama lelaki yang setimbang dengan fu'lan, fa'lan, fi'lan enggak boleh ditanwin. Utsmanu fu'lan, Salmanu fa'lan, Imranu fi'lan. Mafhum? Naam. Wa ma'al ujmah kama sayati. Dan bersama ujmah, maksudnya alamiyah ma'al ujmah itu nama yang bersamaan dengan apa, nama ajam. Ya, seperti nama-nama ajam macam-macam, Ibrahim, Ismail, Ya'qub. Paham ya? Karena semua nama para nabi itu ajamiyah kecuali empat saja. Jami'ul asma'il anbiya' ajamiyatun ila arba'ah. Semua nama para nabi itu ajam namanya. Namanya ya, ya. Kecuali empat. Kecuali empat. Empat itu adalah Muhammadun, Shalihun, Hudun, Shu'aibun. Muhammadun, Shalihun, Hudun, Shu'aibun. Sisanya berarti ajam. Ibrahim, Ismail, Ishaq. Maksudnya ya, sehingga nanti kalau menyebutkan Ibrahimu, kenapa gak tanwin? Al-alamiyah ma'al ujumah. Paham ya? Nah, kemudian Ya'qubu, kenapa gak tanwin? Al-alamiyah ma'al ujumah. Paham ya? Coba gitu ya. Nah, Hadramautu, kenapa tanwin? Al-alamiyah ma'atar kitmazi. Paham ya? Nah, Utsmanu, Utsmanu, kenapa gak tanwin? Al-alamiyah ma'aziyadah alif dan nun. Ahmadu, kenapa katakan al-alamiyah ma'a wazan fi'il? Yazidu, kenapa katakan al-alamiyah ma'a wazan fi'il? Nah, maksudnya ya, nah, barakallahu fikum. Kemudian Talhatu, Ubaratu, kenapa katakan al-alamiyah ma'a ta'nis? Nah, kita aja. Nah, barakallahu fikum. Umaru, kenapa katakan Umar? Al-alamiyah ma'al adl. Paham salah ya? Adapun rinciannya insyaallah taala kita baca pada pertemuan yang akan datang, sekaligus menyelesaikan bab masalah ismu ladzi la yansarif barakallahu fikum. Naam, dan nantinya masuk dalam bab ma'rifah dan nakhirah insyaallah taala. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.